Baik, sahabat-sahabat yang lidah, kita sudah tersambung di kajian rutin Majelis Ar-Raudhah di kediaman Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Sahabat-sahabat yang berhormat, undur diri dan kita langsung menuju ke kediaman Habib Novel. Afwan, ya, SMS yang belum tersapa dan juga selawat-selawat yang belum terputarkan, insyaallah dalam waktu dan kesempatan sahabat Afwan diputarkan buat sahabat-sahabat di semuanya, ya. Baik, dan sahabat-sahabat di Al-Hidayah dimanapun Anda berada, langsung kita simak kajian rutin Majelis Ar-Raudhah di kediaman Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus yang sekarang masih diisi oleh Dr. Hermansyah. Sahabat-sahabat dan segera beri yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Tetap stay di 107,6 Al-Hidayah FM Solo. Saya pikir tidak mungkin orang tua mengusir gitu lah, ya lah. Akhirnya mama saya nyak karepen. Karepmu kono, mama jengkang juga yuk karepmu kono. Neng mama pesen cici, kue untuk sholat untuk sembayang. Neng neng sholat tu suwi-suwi. Sholat itu cepat deh kan. Sholat kalau lama, wah dimarahi deh, ya lah. Karena kegiatan saya bantu papa mama di pasar klewer, ya lah. Nah sholat itu suwi-suwi, dagangannya tunggu rapayu. Jadi neng sholat kan cepat. Nah, itu kalau sholat senangnya jamaah, Pak. Senangnya pas waktu awal gitu loh. Senangnya gitu. Ada adzan mangkat ke masjid, ke Masjid Agung ngoten iki. Nah, kalau saya sholat kira-kira 15 menit ya. Saya makan 15 menit setengah jam, kembali ke toko. Wah, unek-unek gitu lah. Sak pasarku kabeh. Mulai isi tak tutupi kan, ya Allah, jadi sabar ya. Orang tua saya belum dapat hidayah ya, nah. Jadi kalau saya pamit makan siang itu harus buatan makan siang neng solat pak. Solat rampung solat balik teng toko ijek luwe pak. Tampet gitu. Gur kepengen ini iso ngerjake solat ngetok. Ya. Neng orang mangan luwe diempet. Nah ini perjuangan pak. Kisah awal saya pak nawong iman ini diuji dari Gusti Allah. Sapa wong ngaku wong iman mesti diuji. Dan tingkatan ujian itu macam-macam. Ya ta? Nah, ada yang diuji dengan sholatnya. Saya termasuk mualaf dulu diuji dengan sholatnya. Benar-benar sholat atau tidak gitu loh. Akhirnya saya tekuni, alhamdulillah Pak. Bisa, ya ta? Lah, setelah saya masuk Islam terjadi proses belajar, Pak. Belajar saya ngaji kemana-mana. Ya dilalah ketemu ayat surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Sampai ini kemudian saya kepengin ngislamkan adik-adik saya dan kakak saya. Saya 5 bersaudara, 5 laki semua, ya. Adik saya waktu itu kelas 5 SD, kelas 4 SD, kelas 5 SD, kelas 1 SMP. Saya kelas 1 SMA, kakak saya sudah lulus SMA. Ya. Yang kecil-kecil yang kelas 4, kelas 5, saya berikan sarung 2 di klewer. Sampai di rumah saya pakaikan adik saya. Ya ta? Wong Cina ora tau ganggu sarung ya seneng banget ya. Digo. Nah, tak kongkon. Engko ngetuk engkoh, engkoh ngadeg meneng ngadeg, bungkuk meneng bungkuk. Ya ta ngadeg ngene meneng ngadeg neh, minggu melu minggu ngono ya. Wah anak kecil jenenge rubuh-rubuh kendang nggih. Melu-melu tok ngene ya. Jenenge purun alhamdulillah, gitu. Rubuh entuk bola loro sing Islam. Lumayan. Melu-melu tok ngoten nggih ya. Terus sing dilalah sing SMP niki sekolahnya teng SMP Widyawacana, Pak. SMP Yayasan Kristen Katolik ya. Ning saya mau ngajak adik saya gimana supaya dia mau masuk Islam tapi saya tidak memaksa dia. Gitu. Dilalah tak jak nonton biskup ning Fajar Theater. Niku filme Shaolin, Pak. Filme Shaolin itu kan bagus sekali. Sing nganti kasus kathah banget. Jam 7 lihat itu saya sama adik saya di situ antinya adalah tengguri dewe. Lah, sambil saya jalan sambil diskusi sama adik saya. Rut yen awake dhewe iki nonton biskup dino iki nganggo karti dek wingi iso ora? Ya ora iso no, kudu dino iki. Pinter we berarti. Kau nak kepengen munggah swarga nganggo kitab sing gak ingi ora kitab sing saiki kowe bakal munggah swarga. Mudeng ta, Pak? Mudeng ta? adik saya tidak mudeng saya. Loh, dia itu kok. Gitu. Kitab Injil kalau Al-Qur'annya hanya di, gitu. Hanya Quran, Quran 600 Masehi, Injil 1 Masehi, Injil lu sekadar luar so, gitu. Dengan logika sederhana itu adik saya berpikir, wah iya toh, aku melu kowe, aku melu mlebu Islam. Alhamdulillah entuk bolo petelu papat sing Islam gitu. Wong jenenge jangcie ya panjang pikiran ya pinter gitu. Akhirnya dapat 4, Pak. Itu 2 tahun saya dapat 4. Ya toh? Ya yang terakhir kakak saya ini. Ini rada susah ini. Wangel ya. Nggih. Ternyata ngislamkan kakak itu lebih susah daripada adik-adik ya kan? Padahal turune ya awor. Ben bengi ya sak kamar, sak amben, ya. Ben bengi ya diskusi, ya. Tapi ya wong namanya hatinya masih tertutup ya. Kalau kita kan tutup kafaro itu tertutup hatinya. Belum mendapat hidayah ya sulit, wis gak. Ini islami repot to. Ini ra oleh, ini dosa, ini haram, ora enak, ora bebas. Gitu ya. Jadi dia itu merasa hidup di dalam Islam itu terkengkang, ya toh? Enggak mau dia, ya toh? Akhirnya ya bagaimana? Saya sudah nguliahi kakak saya 2 tahun tetapi tidak berhasil. Akhirnya saya cari bantuan pada orang lain. Ya. Saya cari enggak saya di Semanggi. Ya. Cari bantuan. Terus itu temannya kakak saya yang Islamnya kuat. Mas aku tulung Mas ya. Mas kusuk Ramadan ambirano. Pendak esok jam menung ketuk jam itu jangan keliling kuliah Ramadan. Nah, waktu itu puasa tahun kedua setelah saya masuk Islam. Ya kan? Tiap hari itu diparani kakak saya dijak pengajian. Ini lagi 10 dino melu pengajian. Alhamdulillah Pak, hatinya sadar ya, bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Islam adalah agama yang sempurna ya kan? Akhirnya mau bersyahadat. Tapi lucunya, lucunya itu Islam itu ujuk-ujuk Pak. Soan poso cik. Nanti mboten ngene salat. Poso sih. Ya ini kan kurang 20 hari poso ta, melu poso, ya ta. Melu poso. Tapi ndak salat, ya ta. Hari poso dulu. Hari poso. Wis rampung sasi poso, nggih posone pun rampung. Kulo TKI. Lho kok kok kowe wis ora salat. Hari kowe Islam kok ora salat. Aku Islam salate abot iki. Sholatnya abot, gitu. Ya tidak mau sholat itu berat. Kau nak Islam gur poso ora sholat itu kaya nak uangi kaya kelamben rakatoan, gitu. Lah kita lagi. Terus kakak saya itu, aduh. Ya, kalau begitu gini kok. Sholat itu berat nama ringan, Pak? Tenangane lho. Salate abot apa enteng? Oh, berarti jenengan dereng ngati ngaji berarti. Coba dibuka surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 45. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 45, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ila al-khashin. Terjemahnya Mas. 45. Wasta'inu was. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholatmu. Sesungguhnya sabar dan sholat itu maksudnya adalah berat. Berat ya Mas ya? Nah, berat ya. Kecuali orang-orang yang kusu gitu. Sholatnya jadi abot Pak. Nah jangan muni entengi wis kusu. Aku gak percaya ya. Jadi sholat itu berat sholat itu. Memang sholat itu paling ibadah, paling dalam Islam paling berat itu sholat. Ya toh? Kalau haji mampu jangan berangkat. Ya toh? Zakat mampu zakat. Ya toh? Tapi kalau puasa satu tahun hanya sekali. Tapi kalau sholat tiap waktu Pak ya, setiap saat sholat itu. Ya, sholat itu paling berat itu. Ya, kakak saya tidak mau sholat. Terus aku ogah sholat. Yes. Akhirnya saya kuliahi dia belum mau. Akhirnya saya ajak ringan dulu, nyicil sholat angsuran. Jadi saya ajak gini, kalau sehari kamu semalam kalau 5 waktu tidak kuat, sekarang nyicil satu hari satu kali maghrib aja, maghrib aja, nah, maghrib tok gitu. 2 bulan, kui solatnya mau maghrib tok. Rong sasi gitu pak, maghrib tok rong sasi tuh, gitu. Wes alhamdulillah, gitu. Bulan ketiga saya tingkatkan isya, nah, maghrib sama isya. Bulan ketiga sama empat dua waktu maghrib isya, alhamdulillah. Bulan ke 5 sama 6 itu subuh saya buka. Alhamdulillah mau. Setengah tahun sudah 3 waktu, ya. Kurang 2 waktu ini luhur sama asar itu enggak mau, Pak. Ini ya ceritanya gara-gara jenengan ini. Ceritanya ngaten, Pak. Ya luhur kan kita kerja di Klewer ya. Lah nah, dia itu mau ke Klewer ke Masjid Agung itu malu gara-gara enten wong ngelokke, Pak. Kan krungu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, mas kula kan takkan teng masjid riyen. Lah mlebu teng masjid lagi telung langkah mlebu masjid eneng wong lagi Cina. Ngoten niku nggih. Baru 3 langkah ada orang Cina-Cina wah bali muli. Bali teng toko nggih ta. Lah kula nggih kaget, lho, kok? Lah kok bali ning ngopo kok? Aku dilake Cina aku. Lah kok Cina ya? Nah, aku sin. Ada orang Cina di loket Cina itu sin baik. Jadi bapak-bapak ya, ibu-ibu ya, kalau ada orang Cina masuk lama di loket Cina rasa solat. Terus akhirnya kakak saya itu saya kuliahi surat Al-Hujurat ayat 13, Pak. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'allakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum inna allahi atkakum inna allaha alimun khabir. Ya ayuhan nas, ikabe para menungso, inna khalaqnakum, saat temen ingsun Allah nyiptaki sira kabeh min zakari wa unsa, saka wong lanang lan wong wadon. Waja'allakum su'uba wa qabaila, dan jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Terus kulon ini dadi bangsa Cina ini mboten karep kula piyambak wae. Ini kersane Allah, ya. Nah, itu semua ketuhanan Allah. Jenengan mboten saged iri kalih kula, semanten ugi kula mboten saged iri kalih Mas Joko, gitu. Misale Mas Joko iri kalih wah Pak Irman tah kulitane putih menanggon kula ireng menah. Kula kalih Mas Joko ya rasa iri, wah Mas Joko mripate gedhi, mripate kok sipit ya. Itu semua kan ada kelebihan kekurangannya masing-masing, gitu. Inna akramakum indallahi atqakum, ya. Sesungguhnya di sisi Allah yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Pun orang saisin kok takwa. Akhirnya kakak satu mau Pak ke masjid. Alhamdulillah dalam waktu 8 bulan sudah mau sholat. Ya, jadi alhamdulillah Pak sekeluarga dah Islam semua. Jadi sekeluarga saya yang anaknya laki-laki itu semua sudah Islam. Ya, alhamdulillah. Ya kurang papa mama aja. Ya minta doanya bapak-bapak agar insya Allah bapak saya, ibu saya sebelum dipanggil oleh Allah bisa mendapat hidayah. Itu yang penting. Ya. Saya kira untuk sebenarnya sudah cukup ya. Oke, satu itu sudah tahu tadi sudah lama di situ. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ala man habuna ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah,